إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib Masjid Bakung Raya rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan membaca dan mentelaah Nalu Roja Sarah Safinatun Najah karya Syekh Ahmad bin Umar Asyatiri rahimallahu ta'ala. Kita masih di pembahasan tentang syarat sah membaca Al-Fatihah, ada 10. Yang pertama adalah urut, kemudian yang kedua berturut-turut. Kita masuk pada poin yang ketiga, yaitu memperhatikan huruf-hurufnya. Al-makna artinya syarat sah membaca Al-Fatihah yang ketiga adalah memperhatikan huruf-hurufnya. Maka seandainya dia hilangkan, seandainya seorang musalli, seorang yang sholat itu menghilangkan satu huruf saja, meskipun itu adalah hamzah qata', semacam hamzahnya an'amta, maka wajib mengulangi i'adatul kalimah alati huwa minha, mengulangi kata tersebut dengan benar, wa ma ba'daha, dan kata-kata setelahnya selama jedanya belum lama. Catatan kaki, fa in tala faslun, jika jedanya lama, telah lama jeda antara setelah menghilangkan an'amta, menghilangkan hamzah, dan mau memperbaiki itu jedanya lama, a'ada qira'atul fatihati, maka baca Al-Fatihahnya diulangi. Oyarka atau malah ruku', wa illa jika tidak diulangi, batalat sholatuhu, maka sholatnya batal. Ya, maka ini ada mungkin yang agak membingungkan, awyarka. Ya, maka mungkin bisa kita bandingkan dengan di Ghoyatul Munna. Maka di Ghoyatul Munna disampaikan, wajib memperhatikan semua huruf. Seandainya ada satu huruf yang ketinggalan, semacam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dengan menghilangkan tasdidnya, sebagaimana dilakukan oleh banyak orang awam, atau menghilangkan hamzah an'amta, sehingga alladhinan amta, atau menggantinya dengan huruf yang lain, semacam alladzina, dia baca allazina, atau addina, atau dia baca alhamdu menjadi alhamdu, dan alhamdu itu artinya al-maut. Alhamdulillah, segala puji milik Allah. Tapi kalau dibaca alhamdulillah, kematian untuk Allah. Maknanya kematian, itu saya pastikan. Nah, mati, al-maut maknanya. Hamada minal ju' halaka. Hamada ar-rajulu mata. Ya, maka alhamdu, kalau salah baca bukan alhamdu namun alhamdu, maka artinya Allah mati. Ya, Allah mati. Maka tentu maknanya rusak. Atau harusnya ad-dhalin, dia baca ad-dhalin. Mustaqim dia baca musta'im, atau dia baca mustaqin jadi nun yang harusnya mim. Nasta'in dia baca nasta'in jadi tha. Maka dalam semua kasus ini batalat salatuhu fi jami'i suwari in ta'ammada wa alima. Ya. Maka salatnya batal dalam semua kasus perubahan tadi jika sengaja dan tahu. Wa illa jika tidak sengaja, ya, maka keselio lidahnya sehingga salah huruf yang keluar, maka yang batal adalah qira'atuhu litilkal kalimah. Ya. Maka bacaan dia untuk kata itu batal, harus diulangi. Dia tidak sengaja terucap alhamdulillah, maka harus dia perbaiki. Dia ulang lagi alhamdulillah. Maka wajib baginya untuk mengulangi kata yang keliru, diulangi dengan benar sebelum rukuk. Wa yukmil 'alaiha, kemudian dia lanjutkan ma ba'daha dengan kata-kata selanjutnya jika jedanya sebentar. Wa ila istanafa tilawah, jika jedanya sudah lama baru ada keinginan untuk kesadaran untuk memperbaiki, maka istanafa tilawah al-Fatihah min awwaliha. Maka baca Al-Fatihah diulang dari awal dengan benar. Fa in raka'a qabla dzalika, jika rukuk sebelum ada perbaikan, wa kana aliman amidan, padahal dia tahu dan sengaja, batalat salatuhu, maka salatnya batal. Nah, maka auyarka itu mungkin maknanya adalah kebelayarka. Di neloraja auyarka mungkin maknanya adalah kebela ayarka. Karena fa'in roka'a kebela dhalika, jika dia rukuk sebelum perbaikan Al-Fatihah di Ruyatul Muna. Fa'in, jika dia rukuk sebelum perbaikan bacaan Al-Fatihah dalam keadaan ini, sengaja dan tahu, maka sholatnya batal. Wa illa jika dia rukuknya, dia sudah rukuk sebelum ada perbaikan ini, dalam keadaan tahu ada yang keliru tadi Al-Fatihahnya, maka lam tuhsab lahu tilkal raka'atu, maka rakaat tersebut tidak dihitung. Bahasa lainnya, rakaat itu batal. Sehingga rakaat, misalnya ini terjadi di rakaat pertama, maka rakaat kedua itu statusnya rakaat pertama. Kemudian syarat yang keempat, memperhatikan tasdid-tasdid yang ada di Al-Fatihah. Al-makna artinya, syarat baca Al-Fatihah yang keempat, seorang musalli, seorang yang salat, memperhatikan tasdidnya. Bi'alla yukhafab musyaddada. Yang bertasdid jangan dibaca tanpa tasdid. Tanpa tasdid bahasa Arabnya takhfif. Fa'in khafafaha, yang jika yang bertasdid dibaca tanpa tasdid, batalat qira'atuhu litilkal kalimati. Maka batallah bacaannya untuk kata tersebut, kata yang salah. Amma law syaddata mukhaffafa, seandainya ada yang tidak bertasdid kok dibaca tasdid, maka itu tidaklah membatalkan salatnya, maka tidaklah batal salatnya, tidak pula batal bacaannya, kecuali jika mentasdid yang tidak bertasdid itu merubah makna. Fatabtulu qira'atuhu, maka jika mengubah makna, batallah qira'ahnya, bacaannya mutlakan secara mutlak, dan batallah juga sholatnya jika dia tahu dan sengaja. Ya, maka tentang memperhatikan tasdid, maka ada dua kasus. Yang bertasdid tidak dibaca tasdid, atau tidak tasdid dibaca tasdid. Maka yang misalnya, jika yang bertasdid tidak dibaca tasdid, di Ruyatul Munah dicontohkan, semacam tidak membaca tasdid untuk iyyaka. Maka jika yang bertasdid itu dihilangkan tasdidnya, itu mengubah makna sebagaimana untuk iyyaka na'budu, maka sholatnya batal jika tahu dan sengaja. Maka kalau iyyaka itu tasdidnya dihilangkan jadi iya, di sini disampaikan li anal iya da'u syamsi. Iya tanpa tasdid artinya cahaya matahari. Maka kalau iya karena abutu artinya nyembah cahaya matahari. Bahkan jika dia tahu sengaja kalau iya itu artinya cahaya matahari, kok nekat bacaannya tanpa tasdid? Yakfuru wal iyadu billahi, batal imannya. Wal iyadu billahi, karena dia nyembah, mengikrarkan diri untuk menyembah sinar matahari. Itu ketika iya dibaca tanpa tasdid, cuma dibaca iya kana abudu wa iya kana sta'in. Maka kafir orangnya jika dia tahu kalau iya, ya, sudah dikasih tahu ngeyel, sudah dikasih tahu kalau iya itu cahaya matahari, harus ditasdid. Namun jika dia tidak tahu atau lupa atau ternyata tidak mengubah makna, ya, meninggalkan hilangnya tasdid itu tidak mengubah makna, maka yang tidak sah hanyalah bacaan kata tersebut kemudian wajib diulangi dengan benar kemudian dilanjutkan. Jika jedanya belum lama, jika jedanya sudah lama dari keliru bacaan dengan perbaikan itu jedanya sudah lama, maka diulang dari awal Al-Fatihah. Kemudian yang kedua, manakala yang tidak bertasdid kok dibaca tasdid, maka kalau kasus ini yang tidak bertasdid dibaca tasdid tidak membatalkan sholat kecuali jika mengubah makna. Sehingga tidak sah bacaannya secara mutlak, baik dia sengaja ataupun lupa, tidak sah bacaannya. Dan tidak sah sholatnya jika tahu dan sengaja. Nah, kemudian syarat yang kelima adalah tidak diam dengan diam yang lama atau diam yang sebentar dengan niat memutus bacaan. Definisi diam yang lama adalah lebih dari diam untuk ambil napas. Diam sebentar sebaliknya, ya, tidak lebih dari diam untuk ambil napas. Artinya syarat sah baca Al-Fatihah yang kelima, seorang yang sholat tidaklah diam di tengah-tengah baca Al-Fatihah, diam yang lama sama sekali. Mutlakon di sini artinya baik dengan niat mutus bacaan ataukah tidak, dan tidak boleh diam yang sebentar manakala dengan niat memutus bacaan. Wa mahalu madzukira fit tawil, untuk tawil yaitu diam yang lama itu dirinci tadi dengan dua rincian. Atau tanpa rincian, maaf, yaitu ya, tanpa rincian itu manakala in kana amdan, jika sengaja, dan tanpa udzur, jika karena lupa atau karena ingat-ingat ayat yang mau dibaca sehingga dia diam lama, atau iya, atau memang kesulitan untuk bicara, dia punya kondisi biologis pada lisannya sulit untuk bicara. Maka dia pakai diam yang lama, orang yang gagap. Misalnya, lam yadura, maka diam yang lama tidak mengapa. Kemudian yang keenam adalah membaca semua ayatnya termasuk basmalah. Al-makna artinya syarat Al-Fatihah yang keenam adalah seorang yang sholat membaca semua ayat alati minha yang bagian dari Al-Fatihah. Alati minha yang diantara Al-Fatihah dalam mazhab Syafi'i adalah basmalah. Lain halnya dengan mazhab Maliki yang mengatakan basmalah bukan bagian dari Al-Fatihah. Dan basmalah ini wa min kulli suratin adalah bagian dari semua surat kecuali surat Bara'ah atau surat At-Taubah. Untuk surat Bara'ah atau surat At-Taubah, apa hukum membaca basmalah? Maka ada dua pendapat ulama Syafi'iyah. Terdapat perbedaan antara Ibnu Hajar Al-Haytami dan Syihabuddin Ar-Ramli. Kalau Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan membaca basmalah di awal surat At-Taubah atau surat Bara'ah haram hukumnya. Kalau membacanya di tengah-tengah surat Taubah, dia membaca surat At-Taubah mulai dari tengah dan pakai basmalah, maka hukumnya makruh. Sedangkan Syihabuddin Ar-Ramli mengatakan membaca basmalah di awal surat Bara'ah hukumnya makruh, sedangkan di tengah-tengahnya hukumnya sunnah. Kemudian dianjurkan membaca basmalah di tengah-tengah surat-surat yang lain. Maka selain misalnya baca Al-Baqarah sejak tidak di awal, tidak dari depan namun di tengah. Tengah di sini bukan berarti harus persis tengah ya. Ayat yang keenam sudah maksudnya tengah gitu ya. Yang dimaksud tengah di sini tidak dari ayat pertama. Boleh jadi ayat kelima, mulai baca dari ayat kelima atau ayat ke-10, ayat 20 atau dan seterusnya. Maka untuk surat-surat yang lain, ketika membacanya di tengah-tengah, langsung di tengah-tengah, tidak dari awal ayat, maka di sini dikatakan dianjurkan, ya, tundab dianjurkan untuk baca basmalah ittifaqan, ya, ittifaqan, ya, dengan ittifaq atau sepakat ulama Syafi'iyah. Ya. Maka kalau di buku-buku madhab itu beda antara ittifaq sama ijma'. Ya, kalau ittifaq itu kesepakatan di dalam madhab, ijma' sepakat ulama lintas madhab. Qalahu Ba'isna, demikian disampaikan oleh penulis kitab Busra Al-Karim. Maka disampaikan bahasanya sepakat ulama Syafi'iyah menganjurkan basmalah ketika membaca surat dari tengah tidak dari awal untuk selain surat At-Taubah. Namun ada keterangan yang berbeda di kitab Buryatul Mustarsyidin, tidak mengakui ittifaq kalau di situ. Ikhtalafal ulama, ulama berselisih pendapat tentang anjuran basmalah bagi orang yang membaca dari tengah-tengah surat. Amalu salafina, praktek para ulama-ulama terdahulu dan ulama-ulama yang kami, para ahli fikih yang kami jumpai, mereka tidak membaca basmalah kecuali di awal surat saja. Wawal awfaq, dan inilah yang lebih tepat. Maka kalau di Buryatul Mustarsyidin, ya, tidak mengakui adanya ittifaq yang tadi dikutip di kitab Busra Al-Karim, ya, namun menegaskan adanya perselisihan dan mengatakan bahasanya praktek para ulama, bahkan sejak ulama di era salaf, adalah kalau membacanya tidak di ya, tidak dari awal surat, di tengah-tengah surat, maka cukup ta'awud tanpa basmalah. Kemudian syarat yang ketujuh adalah tidak mengalami lahan salah baca yang merusak makna. Artinya syarat Al-Fatihah yang ketujuh adalah tidak ada lahan, tidak ada salah baca yang dilakukan oleh musalli, orang yang sholat, dengan salah baca yang mengubah makna atau membatalkan makna. Contoh mengubah makna, taknya di dhamma atau di kasrah untuk an'amta menjadi an'amtu atau an'amti. Itu namanya mengubah makna. Atau merusak makna atau membatalkan makna sehingga tidak ada artinya. Contohnya adalah mengganti mim dengan nun, mim yang kedua dari mustaqim, sehingga mustaqin. Ini membatalkan makna. Kemudian yang kedelapan, Al-Fatihah dibaca saat posisi berdiri dalam sholat fardu. Artinya syarat baca Al-Fatihah yang kedelapan adalah dibaca saat sholat fardu. Artinya syarat yang kedelapan dari membaca Al-Fatihah dalam sholat fardu, hendaknya dibaca oleh al-musalli, oleh orang yang sholat dalam posisi berdiri, jika dia mampu berdiri. Jika tidak mampu berdiri, maka dibaca pada saat posisi pengganti berdiri. Di antaranya pengganti berdiri adalah posisi duduk. Waqad marra bayanuhu, dan telah lewat penjelasannya pengganti, tentang pengganti berdiri. Kemudian syarat yang kesembilan, memperdengarkan bacaan Al-Fatihah pada dirinya sendiri, yaitu pada telinganya sendiri. Artinya syarat Al-Fatihah yang kesembilan adalah orang yang sholat memperdengarkan pada dirinya sendiri bacaan semua huruf-huruf Al-Fatihah. Nah, ini terdengar pada telinga sendiri manakala tidak ada faktor penghalang berupa tuli atau lagatin, ada suara gaduh di dekatnya. Wa ila, kalau ada suara gaduh misalnya, apa yang harus dilakukan? Fayarfa, maka hendaklah dia keraskan, lebih keras lagi bacaannya. Biha, itu dalam posisi seandainya tidak ada penghalang yaitu suara gaduh, tentu dia bisa mendengar suaranya sendiri. Kemudian yang ke-10, Allah yatakhallalaha dzikrun ajnabi. Ya, baca, selama baca Al-Fatihah itu tidak diselingi bacaan zikir yang asing dari bacaan Al-Quran. Apa yang dimaksud dengan bacaan asing? Bacaan yang tidak diperintahkan untuk kepentingan sholat. Artinya syarat Al-Fatihah yang ke-10 tidaklah diselingi di antara kata-kata Al-Fatihah oleh zikir yang asing. Dan zikir tersebut dilakukan secara sengaja dan tahu. Bikhilafihi, lain halnya kalau membaca zikir yang asing namun karena lupa atau tidak tahu. Wabikhilafi, dan lain halnya kalau zikir tersebut dibaca untuk kepentingan sholat. Maka jika untuk kepentingan sholat, maka fa'inallah dharar biwahidin minhuma, maka tidaklah masalah karena salah satu dari keduanya, yaitu manakala untuk kepentingan sholat atau karena lupa dan tidak tahu alias tidak sengaja. Dan telah lewat penjelasan apa maslahat sholat di penjelasan syarat yang kedua. Misalnya dia makmum dan dia membaca Al-Fatihah di belakang imam. Di tengah-tengah dia membaca Al-Fatihah, tiba waktu untuk mengucapkan amin untuk bacaan Al-Fatihahnya imam. Maka dia berhenti, kemudian dia baca amin terlebih dahulu. Setelah itu lanjutkan lagi baca Al-Fatihahnya. Atau dia membaca, makmum ini membaca Al-Fatihah ketika imam membaca surat. Kemudian ayat yang dibaca oleh imam ada ayat tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Fatihah dia stop sementara, kemudian dia memberikan respon ya, bacaan ya, suratnya imam dengan mengatakan Allahumma inni as'aluka rahmataka, ya Allah aku mohon rahmatmu misalnya. Yang tadi telah, yang telah kemarin telah kita bahas di pembahasan yang kedua ketika membahas tentang masalah al-muwalat berturut-turut. Dan fasal selanjutnya di Safinah, penjelasan tentang tasdidatul fatihah arba'ata asyara. Ya, tasdid di al-fatihah kita jumpai di 14 tempat. Pertama di bismillah ada tasdid di atasnya lam. Ar-Rahman ada tasdid di atasnya ra. Ar-Rahim ada tasdid di atasnya ra. Alhamdulillah ada tasdid di atas lam jalalah. Rabbil Alamin ada tasdid di atasnya ba. Ar-Rahman ada tasdid di atasnya ra. Ar-Rahim ada tasdid di atasnya ra. Maliki Yaumiddin ada tasdid di atas dal. Iyyaka na'budu ada tasdid di atas ba. Ada di atas ya. Wa iyyaka nasta'in ada tasdid di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim ada tasdid di atas sad. Siratal ladzina ada tasdid di atas lam. Dan an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ada tasdid di atas bad dan lam. Penjelasannya di Nailul Raja. Fasal ini memuat penjelasan jumlah tasdid Al-Fatihah min annaha, yaitu tasdidnya ada 14. Dan di fasal ini ditegaskan tempatnya mana saja. Wa wadhahirun, dan itu satu hal yang jelas. Ghaniyun anis syarhi, tidak perlu disarah. Kemudian fasal selanjutnya, dianjurkan mengangkat dua tangan di 4 tempat. Maka beda antara takbir dengan angkat tangan. Takbir itu bacaan Allahu Akbar, ya, angkat tangan itu lain. Dan ketika kita takbiratul ihram, yang jadi rukun adalah takbirnya dan bukan angkat tangannya. Maka al-makna artinya dianjurkan bagi orang yang sholat mengangkat kedua tangannya, yaitu dua telapak tangannya di empat tempat dalam sholatnya. Seandainya seorang itu mencukupkan diri cuma ya, mengangkat di satu saja, maka karuha. Ya, dia cuma mengangkat saat takbiratul ihram saja, maka karuha, dia melakukan hal yang makruh. Yang pertama saat takbiratul ihram, artinya tempat yang pertama dari 4 tempat dianjurkan untuk angkat tangan adalah saat takbiratul ihram. Meskipun takbiratul ihram dalam keadaan berbaring. Minimal untuk mendapatkan sunnah atau anjuran mengangkat tangan adalah terwujud bi'ayi raf'in, dengan bentuk angkat tangan apapun. Yang penting diangkat. Bentuk angkatnya seperti apa terserah. Itu kalau cuma mau mendapatkan asal sunnah. Mendapatkan kadar minimal dari hal yang dianjurkan. Wal akmal, kalau mau kadar ideal, maka angkat tangan itu dimulai bersama dimulainya bacaan takbir, wa yunhihi, dan diakhiri dengan berakhirnya takbir. Maka dimulainya ma'an bareng dan berakhirnya juga bareng. Kemudian ketika angkat tangan dianjurkan membuka dua telapak tangan, tidak menggenggam namun dibuka. Kemudian yang kedua, bagian dalam telapak tangan diarahkan ke arah kiblat. Maka di arah kiblat, bukan di arah pipi. Bukan di arah pipi namun di arah kiblat. Maka Syafi'iyah menegaskan diarahkan ke arah kiblat. Maka kalau mengarah ke pipi berarti tidak Syafi'iyah juga. Watawjihu batanihima ilal kiblati, bagian dalam telapak tangan dihadapkan ke arah kiblat. Kemudian tafrijul asabi, jari-jarinya tidak rapat namun dibuka. Tafrijan wasatan, dengan dibuka yang pertengahan, tidak dibuka sekali begini, atau kemudian tidak dibuka namun tengah-tengah di antara hal itu. Kemudian lurus, ujung jempol lurus dengan syahmatil udhunain, lurus dengan syahmah, dengan daging empuk di ujung daun telinga. Maka ini jarinya, jempolnya lurus dengan syahmatil udhunain, sedangkan ujung jari-jari yang lain lurus dengan bagian atas dua daun telinga. Wal kafain mangkibain, dan dua telapak tangan itu lurus dengan pundak. Kemudian yang kedua, ketika mau rukuk, artinya tempat yang kedua dianjurkan untuk angkat tangan adalah ketika hendak rukuk. Watahsulu sunnah, tahsulu sunnah itu artinya minimal telah mendapatkan hal yang dianjurkan. Tahsulu sunnah bi'ayi raf'in, semua bentuk mengangkat untuk dapat ganjaran minimal mengerjakan hal yang dianjurkan. Wal akmal ideal ayabda'a biraf'i, mengangkat tangan dimulai dalam keadaan berdiri berbarengan dengan dimulainya takbir. Faidha hadzal kafahu mangkibaihi, ketika dua telapak tangan sudah lurus dengan pundak, inhana, baru ada gerakan merunduk. Kemudian takbirnya dipanjangkan ila ayastakira fi ruku', sampai stabil dalam posisi ruku'. Yang ketiga, ketika i'tidal, maka tempat yang ketiga yang dianjurkan mengangkat dua tangan ada saat i'tidal, bangkit dari ruku'. Maka diangkatlah kedua tangan berbarengan dengan mengangkat kepala sampai intisab, tegak berdiri. Fa'idhan tasoba, jika telah tegak berdiri, arsala yadaihi, maka dua tangan diluruskan. Ya, kalau syafi'ah tidak sedekap, namun dua tangan saat posisi i'tidal itu ya, turun di bawah atau dilepas ke bawah. Kemudian yang keempat, ketika berdiri dari tasyahud awal, maka tempat yang keempat dianjurkan untuk angkat tangan adalah ketika berdiri dari tasawuf awal. Wa yakunu itibda'u raf'i, dan mulainya mengangkat tangan ba'da wusuli ila haddi aqalli ruku'i, angkat tangan itu dimulai setelah orang tersebut sampai dalam posisi batas minimal ruku', batas minimal sah ruku'. Telah kita bahas batas minimal rukuk, itu kepala merunduk, yang seandainya di tangannya itu dijuntai ke bawah bisa megang lutut. Ya, maka itu posisi minimal rukuk. Nah, mulai di posisi itu baru mulai gerakan mengangkat tangan. Kemudian fasal selanjutnya adalah 7 syarat sahnya sujud. Al-makna artinya, sejumlah syarat yang disyaratkan untuk sahnya sujud dalam setiap sholat ada 7. Maka jika orang yang sholat itu tidak memenuhi salah satu darinya, maka sujudnya tidak sah. Yang pertama, bersujud dengan 7 anggota badan. Al-makna artinya, syarat sah sujud yang pertama adalah bersujud dengan semua 7 anggota sujud yang akan dijelaskan. Biayatak, dengan dia letakkan pada tempat sujud juz'an min jabhatihi, sedikit bagian dari dahinya, sedikit bagian dari dua lututnya, sedikit bagian dari bagian dalam jari-jari masing-masing dari dua telapak tangannya, sedikit bagian dari bagian dalam jari-jari masing-masing dari dua kakinya. Walau usbi'an, meskipun cuma satu jari saja untuk masing-masing tangan dan kaki. Dan dianjurkan urut dalam meletakkan anggota sujud yang telah disebutkan, dimulai dengan meletakkan dua lutut, kemudian dua tangan, kemudian baru dahi. Dan tadi tidak semua dahi harus terkena di tempat sujud, namun minimal ada. Sebagaimana lutut minimal ada, dan jari-jari minimal ada, minimal satu jari. Kemudian syarat yang kedua, dahi itu terbuka. Yang namanya jabah dahi adalah ma baina sadghaini tulan. Sisi panjang dari dahi adalah apa yang di antara dua sadgh. Sadgh itu pelipis. Pelipis sama pelipis itu panjangnya jabah. Kemudian antara rambut kepala sampai rambut dua alis itu lebarnya. Antara rambut sampai alis itu lebar dari dahi. Adapun dua sisi dahi, min janibaini, dari dua sisi, ada dahi ya, sisi kanan ada sisi kiri dahi, maka masing-masing dari keduanya namanya jabin. Namanya jabin. Kalau jabah yang ini, kalau yang kanan, sisi kanan atau sisi kiri, maknanya jabin, namanya jabin. Ya, di sini disampaikan dan dianjurkan meletakkan keduanya bersama jabahah. Namun jabin, keduanya tidak mencukupi dari jabahah. Maka seandainya orang itu sujud, dia cuma meletakkan jabinnya, maka sujud kepalanya cuma begini, ya, maka tidak mencukupi. Ya, maka tidak sah sujudnya. Nah, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa radana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.